Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Fa ya ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan tafsir ayat yang ke-83 surah Ali Imran. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. Sini. Baru berapa kali makan sudah. Di sini enggak sama. Allah tabaraka wa taala mengatakan dalam ayat yang agung dan mulia ini, apa ghairu dinillahi yabghun, apakah selain agama Allah yang mereka cari, yang mereka memberikan loyalitasnya padanya. Dalam keadaan kepadanya, kepada Allah telah berserah diri siapa yang ada di langit-langit dan bumi, dalam keadaan sukarela maupun terpaksa, dan kepadanya nanti mereka akan dikembalikan. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu taala beliau menafsirkan, apa ghairu dinillahi yabghun bil ya wa ta, apakah selain agama Allah yang mereka cari, yabghun bil ya wa ta dalam satu bacaan, dalam satu qiraah yabghun fil mudra ini dibaca dengan ya, ya begun, dan dibaca dengan ta, ta begun. Ay al mutawalluna walahu aslama ay inqada man fis samawati wal ardi taw'a bila ibain wa karha bisayfi wa muayyanati ma yulji ilaih wa ilaihi yurja'un bita wal ya wal hamzatu fi awalil ayah lil ingkar. Apakah selain agama Allah yang mereka cari dengan ya, dengan ta seperti kita jelaskan tadi, artinya apakah selain agama Allah mereka memberikan loyalitasnya dalam keadaan telah tunduk kepada Allah, aslama artinya engkau telah tunduk kepada Allah Siapa yang di langit-langit dan di bumi? Tau'a dalam keadaan sukarela. Ta'i'in. Bila iba tanpa ada keengganan dengan sukarela atas pilihan sendiri. Mereka tunduk berserah diri kepada Allah. Wa karha atau dengan cara mukrahin, terpaksa. Artinya dengan ancaman pedang. Sebagian mereka masuk Islam karena takut dibunuh. Wa muayyanati mayulju ilaih atau karena menyaksikan sesuatu yang mengharuskan dia untuk Islam. Wa ilaihi yurja'un dan kepada Allah mereka akan dikembalikan. Juga ada dua bacaan, dibaca dengan ta wal ya. Dibaca dengan ta wa ilaihi turja'un. Kepadanya kalian akan dikembalikan. Wal hamzah fi awalil ayah lil ingkar, hamzah di awal ayat ini. Afa ghaira dinillahi yabghun, ini dalam rangka untuk pengingkaran. Hamzah istifham di sini adalah istifham ingkari, pertanyaan pengingkaran. Allah menyatakan pada mereka, apakah kalian mencari agama selain Allah? Kalian loyal kepada selain agama Allah, padahal seluruh makhluk telah tunduk kepada Allah, baik dengan cara patuh dan mau mengikut memeluk agama Allah dengan mudah ataupun dengan cara terpaksa. Dia masuk dalam keadaan dia sangat berat hati, yaitu orang-orang yang masuk Islam karena takut nyawanya terancam, sehingga keislamannya karena dia memang sudah pasrah, gak ada pilihan lain. Ayat yang agung dan mulia ini menjelaskan kepada kita bagaimana Allah menyeru mereka. Apakah selain agama Allah mereka menginginkan? Tentu ini adalah seperti kita jelaskan tadi, pertanyaan pengingkaran. Artinya enggak pantas, enggak layak mereka mencari agama selain Islam. Karena enggak ada agama yang lebih baik daripada agama Allah, enggak ada. Bahkan makhluk semuanya telah tunduk, artinya berserah diri kepada Allah, baik dengan cara sukarela, benar-benar patuh mengikuti agama Allah dengan cara yang mudah atas pilihan sendiri. Siapakah mereka? Yaitu kaum mukminun, kaum muslimun. Mereka benar-benar mengikuti agama Allah, tunduk berserah diri kepada Allah dengan sangat mudah. Karena mereka berusaha untuk menjalankan amal ibadah kepada Rabb mereka. Atau juga telah tunduk kepada Allah dengan cara terpaksa. Mereka adalah mencakup seluruh makhluk, baik yang kafir juga masuk, dalam pengertian dengan terpaksa mereka tunduk patuh kepada Allah karena mereka harus patuh pasrah dengan ketetapan dan takdir Allah. Karena mereka gak bisa keluar dari ketetapan Allah Jalla Was. Gak bisa mencegah yang demikian itu. Kemudian diingatkan oleh Allah, wa ilaihi yurjaun, maka kepadanya, kepada Allah mereka akan dikembalikan. Maka kepada Allah tempat kembali seluruh makhluk semuanya, yang nanti Allah akan menghukumi mereka, menghisab mereka, memperhitungkan seluruh amal mereka, untuk kemudian Allah membalas mereka dengan seadil-adilnya. Maka hukum Allah nanti berputar antara keadilan dan kemurahan Allah Jalla wa'ala. Sebagian diberi kemurahan oleh Allah, mungkin beramal sedikit dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, dan itu sebagai bentuk keadilan Allah Jalla wa'ala. Maka nanti Allah akan menghukumi seluruh hamba-hambanya, karena seluruh hamba nanti akan kembali kepada Allah. Maka ayat ini mengingatkan kepada kita akan kehidupan akhirat, bahwasanya dunia itu fana, sementara. Kita enggak kekal di dalamnya. Maka seluruh kenikmatan duniawiyah ini adalah kenikmatan yang muakkatah, kenikmatan yang sementara, bukan kenikmatan yang hakikiyah. Kenikmatan yang hakikiyah adalah nikmat Islam wa sunnah. Karena dengan dua kenikmatan ini, selain mengantarkan kita kepada kebahagiaan dalam kehidupan dunia kita, juga akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan yang lebih kekal abadi nanti dalam kehidupan akhirat kita. Adapun kenikmatan dunia itu sementara. Kalau kenikmatan dunia itu kita jadikan sebagai jembatan untuk menggapai kenikmatan akhirat, maka yang demikian itu fadlun minallah yu'tihi may yasha. Itu adalah kemurahan Allah, anugerah Allah, keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Adapun kalau kenikmatan dunia itu hanya dinikmati sebagai bentuk pelampiasan syahwat duniawiyah, maka kenikmatan itu hanya terputus sebatas kehidupan dunia kita. Tidak akan bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan yang kekal abadi dalam kehidupan akhirat kita, pada hari akhir nanti, pada hari kiamat nanti. Bahkan kemungkinan besar akan menjadi beban dalam perjalanan akhirat kita, kenikmatan-kenikmatan dunia yang tidak kita gunakan dalam perkara-perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah, maka akan menjadi petaka bagi kita. Waliyadzubillah. Ayat yang berikutnya, yaqulu jalla wa az, kul amanna billahi wama unzila alaina wama unzila ala ibrahima wa ismaila wa ishaqa wa yaquba wal asbab wama utiya musa wa isa wan nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahum muslimun. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang telah diturunkan kepada kami, dan apa yang telah diturunkan kepada Ibrahim, kepada Ismail, Ishak, Yakub, dan anak keturunannya, dan juga kami mengimani apa yang telah dianugerahkan kepada Musa, Isa, dan kepada segenap para nabi dari Rob mereka. Kami tidak akan membeda-bedakan di antara seorang pun dari para nabi tersebut. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepada Allah benar-benar ikhlas berserah diri kepadanya. Berkata Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu taala, قل لهم يا محمد آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط أولاده وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم بالتصديق والتكذيب ونحن له مسلمون أي مخلصون في العبادة. Kata Suyuti rahimahullah, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kami mengimani apa yang telah diturunkan pada kita dan apa yang telah diturunkan pada Ibrahim dan Ismail dan Ishaq dan Yakub dan anak keturunannya, al-asbat ay auladihi, anak keturunan mereka, dan juga apa yang telah diberikan pada Musa dan Isa dan para nabi dari Rabb mereka. Kami tidak membedakan di antara seorang pun dari mereka. Bitasdik wa takdib, dengan membenarkan atau sebaliknya dengan mendustakan. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepadanya berserah diri. Artinya kami mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah lalu penjelasan semisal ayat ini dalam surat Al-Baqarah. Sudah kita lewati. Ayat yang berikutnya, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya yang demikian itu. Dalam keadaan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah menafsirkan wa nuzila fi man irtada wa lahiqa bil kufar wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin limasirihi ilan naril muabbadati alaih. Ayat ini diturunkan berkaitan dengan orang-orang yang murtad dan bergabung kembali dengan orang-orang kufar. Maka Allah nyatakan kepada mereka, orang-orang yang murtad keluar dari Islam dan bergabung dengan orang-orang kafir, maka Allah sampaikan ancamannya yang keras pada mereka. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya. Lan penafian selama-lamanya, dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa? Lima sirihi lan naril muabbadati alaihi, karena akhir kesudahan dia nanti adalah di neraka yang dia kekal abadi padanya. Maka barang siapa yang dia melakukan amal-amal keagamaan kepada Allah namun dengan selain agama Islam, agama yang telah diridhai oleh Allah untuk segenap hamba-hambanya, maka amalan dia adalah mardudun ghairu maqbulin. Amalannya tertolak, tidak akan diterima oleh Allah. Meskipun dia ikhlas kepada Allah, meskipun dalam melakukan amal tersebut dia ikhlas karena Allah, namun ketika syariat yang dia amalkan itu adalah selain syariat Islam, maka amalannya tertolak. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amal ibadah yang tidak ada contohnya dari kami, maka amal ibadahnya tersebut tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena agama Islam adalah agama yang mengandung penyerahan diri kepada Allah dengan cara mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah, dan juga mengandung ketundukan kepada para rasul. Maka manakala seorang hamba tidak mau menjalankannya, menjalankan Islam, maka artinya dia belum melakukan upaya yang akan menjadi sebab keselamatan dia dari ancaman azab Allah. Dia belum melakukan upaya yang menjadi sebab datangnya keberuntungan dan pahala besar yang dijanjikan oleh Allah Jalla wa'ala. Kalau kita tidak melakukan upaya untuk menjalankan Islam seperti yang telah Allah ridhoi dan yang telah Allah sempurnakan, Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena seluruh agama selainnya adalah agama yang batil. Seluruh agama selain Islam adalah agama yang batil. Yang di sini Allah memberikan ancaman yang tegas. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama? Artinya dia beragama kepada Allah selain dengan syariat Islam. Maka yang demikian itu enggak akan diterima oleh Allah darinya selama-lamanya. Bahkan dia di akhirat nanti minal khasirin, termasuk orang-orang yang merugi. Maka demikian juga ahlul bid'ah min hadil ummah, ahli bid'ah umat ini, yang dia dalam beragama membuat ritual-ritual atau syariat-syariat baru, apa yang Allah tidak turunkan dalil atasnya, yang Rasulullah alaihi salatu wasalam juga tidak mensyariatkannya, maka amalan mereka nanti merdudun, juga tertolak. Meskipun itu semua mereka yakini sebagai satu kebaikan, satu amal kebajikan, bahkan mereka yakini sebagai ibadah yang azimah, ibadah yang agung, yang mereka harus mengeluarkan harta dan juga memeras keringat, meluangkan waktu untuk menggapainya, maka akan tertolak yang demikian itu. Betapapun besarnya sesuatu yang mereka upayakan, ketika tidak ada tuntunan syariatnya, maka amalannya adalah tertolak. Al-Imam As-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah menyatakan, man istahsana faqad syara'a wa man syara'a faqad kafara. Siapa yang menganggap baik satu amal yang tidak ada syariatnya, berarti dia telah membuat syariat yang baru. Melakukan satu ritual ibadah enggak ada syariatnya, dianggap baik, berarti dia telah membuat syariat yang baru. Siapa yang membuat syariat yang baru, berarti dia telah kufur, keluar dari Islam. Waliyadzubillah. Ancamannya keras. Ayat yang berikutnya Allah nyatakan, kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wasahidu anna ar-rasula haqqu wa ja'ahumul bayyinah wallahu la yahdil qaumad dhalimin. Bagaimana Allah akan memberikan hidayah satu kaum yang mereka itu telah kufur setelah keimanan mereka, pertanyaan di sini adalah pertanyaan pengingkaran juga. Artinya Allah enggak akan memberikan hidayah satu kaum yang mereka kufur setelah keimanan mereka. Ya, mereka telah mempersaksikan bahwasanya Rasul itu adalah benar. Bahkan telah datang pada mereka hujah-hujah, kejelasan-kejelasan. Dan Allah zat yang tidak akan berikan hidayah pada kaum yang zalim, kaum yang kafir. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu taala menjelaskan, kaifa aila la yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa shahidu ay syahadatuhum anna ar-rasula haqqun wa qad ja'ahumul bayyinat ay al-hujaju adh-dhahiratu ala sidqin nabi alaihi salatu wassalam wallahu la yahdil qaumad dhalimin ay al-kafirin. Bagaimana istifhan di sini maknahu ay al-jah, pengingkaran, yang artinya Allah tidak memberikan hidayah pada satu kaum yang mereka kafir setelah keimanan mereka. Dan mereka telah mempersaksikan dengan persaksian mereka sendiri bahwasanya Rasul itu hak benar adanya. Dan sungguh hujah-hujah penjelasan, hujah-hujah yang jelas akan kebenaran Nabi itu sudah datang pada mereka. Sudah sampai kepada mereka. Maka kaum yang demikian ini tidak akan diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan memberikan hidayah pada kaum yang zalim, yang kafir, yang menentang Allah dan menentang Rasulnya. Maka dalam ayat ini pertanyaan di sini, kata Sa'di rahimahullah, hadza min babil istibaat. Ini masuk dalam kategori istibaat, artinya kemungkinan jauh. Minal amril ba'id, ayyahdillahu qauman ikhtarul kufra wad-dalala ba'da ma amanu wa shahidu anna ar-rasula haqqun. Artinya sangat jauh kemungkinannya Allah itu memberikan hidayah satu kaum yang mereka telah memilih kekufuran dan kesesatan setelah tadinya mereka beriman dan mempersaksikan bahwasanya Rasul itu benar, apa yang beliau bawa itu benar. Dalam keadaan ayat-ayat yang jelas, hujah-hujah yang qat'i, yang tidak terbantahkan itu sudah sampai kepada mereka. Kemudian mereka menolaknya, mereka mengingkarinya. Maka mustahil Allah akan berikan hidayah pada mereka. Ditegaskan lagi oleh Allah, Allah enggak memberi hidayah kaum yang zalim. Maka mereka yang tadinya beriman kemudian kufur, mereka adalah orang-orang yang zalim. Mereka meninggalkan kebenaran setelah mengetahuinya. Kalau mereka di atas kesesatan dalam keadaan jahil, ini tingkatannya lebih mending daripada mereka sudah tahu kebenaran kemudian meninggalkan kebenaran. Ini tingkatannya lebih berat, lebih besar. Mereka tinggalkan al-haq setelah mengetahuinya. Dan lebih memilih al-batil, kebatilan, dalam keadaan mereka sadar kebatilan apa yang telah mereka pilih tersebut. Ini adalah kedzaliman. Ini adalah kesesatan. Ini bentuk lebih memperturuti hawa nafsu. Maka kaum yang demikian tidak diberi taufik kepada hidayah. Karena yang bisa diharapkan mendapatkan petunjuk itu orang yang hakikatnya itu enggak ngerti al-haq ya. Namun dia semangat ada upaya untuk mendapatkannya, untuk menggapainya. Ini orang-orang yang apa, ada peluang besar untuk mendapatkan hidayah. Dia itu tadinya enggak ngerti al-haq, tapi semangat untuk mencari al-haq. Maka orang yang demikian ini keadaannya itu lebih pantas, lebih layak untuk diberi kemudahan oleh Allah mendapatkan sebab-sebab hidayah. Dan sangat pantas, sangat layak untuk dijaga oleh Allah dari sebab-sebab penyimpangan. Daripada mereka-mereka yang tadinya sebenarnya sudah mengetahui al-haq, tapi meninggalkannya karena perkara duniawiyah, lebih mengutamakan hawa nafsunya, atau meninggalkannya karena faktor-faktor yang lainnya. Maka yang tahu al-haq dan meninggalkannya, ini jauh lebih parah tingkatannya. Sehingga sulit untuk diharapkan mereka itu mau menerima petunjuk. Kemudian Allah habarkan dalam ayat ini hukuman bagi mereka-mereka yang membangkang, zalim, baik dalam urusan duniawiyah maupun urusan ukhrawiyah. Maka pada ayat yang berikutnya Allah nyatakan, ulaika jazauhum anna alaihim la'natallahu wal malaikati wan nasi ajmain. Maka mereka-mereka itu yang tahu al-haq meninggalkannya, lebih memilih kebatilan, maka balasan bagi mereka nanti mereka akan mendapatkan laknat Allah dan laknat para malaikatnya dan laknat manusia seluruhnya. Waliyadzubillah. As-Suyuti tidak memberikan catatan dalam ayat ini karena jelasnya makna ayat ini. Mereka yang meninggalkan al-haq setelah tahu, lebih memilih kebatilan, balasan bagi mereka nanti dilaknat oleh Allah, dilaknat para malaikat, dilaknat manusia semuanya. Maka itu menunjukkan kehinaan dan kerendahan orang yang memiliki karakter yang demikian ini. Tahu kebenaran, meninggalkannya karena memperturuti hawa nafsunya. Maka yang demikian itu sebagai bentuk kedzaliman yang terpendam dalam dirinya, sebagai bentuk ittiba li ahwaihi, bentuk upaya lebih memperturuti hawa nafsunya. Maka mereka tidak diberi kemudahan oleh Allah untuk menggapai hidayah. Ini yang bisa kita kaji dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.